Ngete sekarang saat iya ku anggara tembalan anak anggara Dimas Anggana Anggani Arokaya atur balaka dingin pinasti anyar pinanggih Dimas Nyatana iya kula anggara Ngalanggar nyatana atunyat wangsit nyaker sanjeng ibu Ngalanggar wangsit amanat nyatana atutiker sanjeng ibu Bat kia kajadianana iya Allah Gusti Numaha Agung Dimas Jung si adi geralu makubral si adi geralu mampa. Ken, nyatana akang bakal calik di ye tempat. Tapi sanajan nyatana atu ye si kaka, salin hujud sanajan si kaka salin rupa nyatana kia ka ayanana. Si kaka tetap sadulur si adi. Di mana ayah gugup ripuh, di mana ayah bancang pakewu. Sanajan si kakak anu kolot tetap bakal ngabantu si kakak nyatana bakal ngasuhan bakal ngabayuan nyatana si adi tetap di mana ayah kesulitan si kakak bakal tunduk sanajan nyatana sifat satu wujudna aduh kaulan kakak kakak repunuhun laksa ketika bingahan kakak jadi si kakak mohon neruskan perjalanan kakak Dimas Arokaya atur balaka Si kakak nyatana atur dapugo gesalin sifat si kakak dapugo gesalin rupa Lain si kakak nyatana ku tengah dukung lain si kakak nyatana ku daek nutur-nutur si adi Tapi nyatana anu tangtu jadi panghalang nyatana si adi Kalayan nyatana atun si kakak Mana ayeuna wayahna Dimas Jung geralu makubral geralu mamba Jigera indit nyatana diandung pangdua ku si kakak kalayan Sanajan aya di mana nyatana si adi Sanajan nyatana keur kumaha si adi Tetap si kakak bakal ngasuhan Tetap si kakak bakal ngabayuan Tetap si kakak bakal tunduk nyatana ka si adi Tetap si kakak nyatana bakal ngawula ka si adi Dimas Jung geralu makubral geralu mampah teangan tuang ramanunga juga masing kapanggih Dimas Atul luntan nyatana gancang carita gancang lu dicaritakeunana Etan nyatana anggara nuge salin hujud nuge salin rupa mangsana harita atu eta dikantun kenyatana ku adina Terus lumaku, terus lumampada. Anggana, anggani, sejaknya tuyinya tenan mihar satua ngeramanunga yuga. Ayina nyatana atu poe deui, minggu deui, minggu deui. Lumaku, lumampa. Do teuing eta tuang tinutra Atuh nyatana barang anjuk ka hiji tempat barang anjuk nyatana ada keur lumangku barang eta keur lumampa Dingin pinasti anyar pinanggih dingin kersa ning yang widi kersa yang domampara Eta tuang pinutra anggani Nyatana sadulur anggana anu bungsu Mangsana harita nyatana atu ya kerlumaku Mangsana harita eta nyatana kerlumampah digiringkeun Atu eta kukakana nyatana anggana Atu arokaya atur balaka barang nyatana keur ereng-erengan panas poe keur ereng-erengan panas tarik kali gane nyatana atu ye tumindak kakakannya atu ye ka anggana nyatana palayereureuh palayereureuh. Majarna palayengareureuh palayereureuh. Atu eta nyatana anggani merdih nyatana katuang rakana kajenenganana anggana. Tapi nyatana anggana kekeh atu ye nyatana temasihan izin atu eta kakana kekeh temasihan nyatana atu ye karena kapalaina anggani. Lantaran risi sieun ku bisi rempan sieun ku beja nyatana sok sieun kajadian saperti atu kakana jenenganana anggara. Tetep adina nyatana atu ye anggani diasuh tetep angina anggan nyatana anggani dijaga diraksa atu ye ku anggana. Sampai terus lumaku terus lumampa poe deui poe diganti ku minggu minggu nyatana datang bulan. Eta keur lumampah atuh ye nyatana da pugu eta anggani geus teu kuat ieu. Anggani mangsana harita barang nyatana atu ningali mang rupa nyatana atu yerunggun. Atana piningali nyatana mang rupa atu yenyatana tangkal peringatana pinyatana dapuran awi. Eta nyatana anu kacelu kawun-nawun kawentar kalau kajana pria atu eta nyatana sekas anu kacelu nyatana atu yehaur gerang. Tetapa sini dari anggani anu kerlumaku anu kerlumampah kairing kenyatana ku kakana kaligane loncat bari pok ngadika. Aduh kakak nyatana rayi teu kuat kakak palayerereb kakak palayerereb atuh kaligane koleak cedus. Kaligane nyatana rereb dina eta nyatana handapeun haur tut nyatana haur gereng ngaranna ngalak nyatana ngalakonan ngadang heuk ngalakonan nyatana atuh yeuni is atana pinyatana ngabaheuhay dina eta nyatana dapuran haur gereng. Arokaya atur balaka dingin kersaning yang widi kersa yang domampara nyatana atuh ye anggane balai ngentel bae. Barang dicelukan nyatana ku kakana jenenganana anggana eta anggani barang atu ye ngorejat nyatana hudang atu barang ngorejat nyatana rek nyampur ke kakana. Kaligane nyatana salin hujud kaligane salin rupa. Leungit tanpa lebih nyatana hujud sajati ilang tanpa karena nyatana hujud manusia. Kajadian nyatana mangrupa ulah deuh atuh eta nyatana aya dina dapuran haur gereng ieu. Atu eta anggana barang ningali nyatana adina anggani jenengan anak nyatana salin hujud nyatana ngahujud mangrupa ula. Anggana nyatana angajerit maratang langit ngoceak maratang jagat sasambat nyatana kekersa jeng ibuna. Nanging barang sasambat atu nyatana ayah sawara ngawang-ngawang ayah sawara tangka tinggalan. Tembalan sawara tangka tinggalan. Anaking anggana dingin pinasti anyar pinanggih dingin kresa ning yang widi kresa yang domampara kakak hidup jenengan anak Anggara. Gesalin hujud rupa sifat sato nyata nasa iji gudel. Nek. Adi hidup nyata nasi bungsu Anggani salin sifat nyata nangga hujud ulah besana jan bari jengkitu ulah putus asa anaki. Juh geralu maku beral geralu mampa. Gerak terus ke nyata napi lari tuang ramah. Tapi sanajan bari jengkitu eta dulur hidap anaking. Atu eta Anggana nyata na barang ngadangus sawaratan katingalan. Barang ngadangus nyata na sawarang awang-awang. Tembalan na Anggana. Duh. Adi mas Anggani. Dedeh bagera dedeh. Hampura si kakak nyatana hampura. Dameren si kakak ngagaduhan kawajiban mihar satuang ramanunga yuga. Si adik gening nyatana ayina salin hujud mangrupa nyatana sifat sato ular rupana dimas. Dedeh teik dimas. Atu etan nyatana tembalan adina nyatana atu yesi bungsu Anggani jenenganan. Tembalan anak lain. Tuh kaulan nun kakak nuhun kakak. Si kakak ulah salempang si kakak ulah hariwang. Atu yeraga waking sanaos parantos salin hujud tetap nyatana bakal ngabantu. Bakal nyatana nerus nyatana bakal ngabantu kena perjuangan si kakak. Kaulan ungkak kak jung tapi dimana ayah kasulitan. Dimana ayah kasulitan dimana ayah kasusah sana jana atu rayi panjenengan gesalin sifat salin rupa tetap bakal ngabantu. Nyatana gerang ngegejok bumi tilu kali atu rayi bakal dungkap tandaning nu jadi dulur nyatana ngundang. Ya kakak jung geralu maku beral geralu mampu. Unta Anggana nyatana harita terus ngantun kendai adina Anggani nyatana nunga hujud ngajadi ulah. Waktu eta nyatana urang cuang tunda lampah na Anggani nyatana nunga hujud ngajadi ulah nyatana dijenengan kensi ongklang. Atu eta nyatana kakana Anggara nyatana atu nunga jadi gudel di jenengan nyatana di jeneng nyatana atu nunga jadi kerbong di jenengan kensi gudel. Eta Anggana terus lumaku Anggana terus lumampa. Nyatana ke arah timur iya. Atu iya nyatana Anggana numihar satuang rama jenengan nana sang pitapa Brawijaya numut kenyatana sawaratan katingalan. Atu iya Anggana terus lumaku terus lumampa. Ayeuna urang cuang tunda lampah na nuker lumaku cuang tunda lampah na nuker lumampah. Numihar satuang rama jenenganana sang pitapa Brawijaya. Urang cuang nyatur kenyatana di nagara. Atu iyo. Do iyo. Atu nyatana saha anu nuju nyatana dirungrumku kabingung saha anu nuju nyatana atu ye. Diterpa nyatana ku kasusah mana jenanganana atu ye Prabu Brawijaya. Nyatana Prabu Brawijaya anu nuju calik dina kursi gading ngadepan dilangkan cana lenggaing nawaritna. nuju kumpul ngariung di balai rumbongkok ngaronyok di salbeting kedaton nyatana pingkalih atu ye para narpati pingkalih nyatana para tantama. Atu ye pangagung pangagung nagara nuju kumpul ngariung bongkok ngaronyok. Nyausan kana pangangkir atu ye nyatana sang raja Prabu Brawijaya. Ngandika sang Prabu Brawijaya kaligane nyatana ngandika nek mangsa narita kaligane pok ngandika papa i. Sakabeh para tantama, sakabeh para prajurit, sakabeh para narpati pangagung nagara. Ayeuna arandika diangkir lain dina wanci hempak merbayak salain dina mangsa. Kumpul ngariung di balai rung bongkok ngaronyok nyatana nyaosan kana pangangkir kula ayeuna ieu. Kula bagja nu taya papadanan marga nu jadi lantaran sakabeh nyaosan nyatana kana pangangkir kula ayeuna mangke maka kula nyatana atuye kula rek aya nu dibadami kenyatana rejeng sampean ngeunaan kula dina danget ieu pangna ngumpulkeun nyatana atu pangagung-pangagung nagara. Pangna nyatana ngumpulkeun atu ieu para narpati, para bupati pangagung nagara. Naon sababna? Nyatana ieu kula dina hiji mangsa. Nyatana ngagaduhan pariwanan atanapi ngagaduhan impian. Hei, uningakeun ku sampean kalayan. Nyatana cik coba nyatana sugan aya anu bisa ngahartikeun kana pariwanan kula. Kula nyatana dina hiji mangsa ngalakonan lalayaran numpakan parahu kancana lalayaran dina tengahing lautan ditebaku angin letik nu ngahiliwir enak goyangna nanging dina sagedeng nyatana numpakan parahu kancana lalayaran dina tengahing lautan nuju kokojayan nyatana atu jadi tebaku angin letik nu ngahiliwir enaknya goyangna. Tiba-tiba aya angin puyuh lilinduan angin topan tali bawang nyatana atu meh hampir nubruk nyatana atu etang kana parahu. Anu ditumpakan kukula meh kula nyatana kar meh kula nyatana atu hampir nyatana celaka. Coba sakabeh para pangagung nagara, sakabeh para narapati nagara, nyatana coba nyatana ierek aya naon di nagara. Atuh nyatana pok ngandika salah sawiji nyatana pangagung nagara. Kaligane tembalanana. Yu kaula nun gusti. Abdi gusti ngaturakan sembah pangbakti kahunjuk dampal salira paduka gusti kaulan. Atu ya abdi gusti nyatana nyanggakan sembah pangbakti tiluhur sausap rambut dihandap sausap dampal. Nyatana atu ya nyata, atu abdi gusti sajatu maros. Hapunten anu kasuhun. Atu ya abdi gusti nyatana ngeunaan nyatana masalah pariwanan kersajang gusti. Dina wengi naon antara dina dinten naon kersajang gusti nyatana ngipin. Jiuuu. bagja tinemenan lamun kitunya carana. Hei para pangagung, kula nyatana ngagaduhan pariwanan atanapi kula nyatana ngimpi dina poe Senen-Senen wage. Kitu sanyatana. Atu eta nyatana para pangagung nagara dapuguh di nagara. Seueur pangagung anu cukup ku elmu, seueur nyatana atu ieu para tantama anu loba ku pangawasa. Jeung sajabana duh ngeunaan atuh ye pariwanan atanapi impianna nyatana atuh ye nu jadi ratu nu jadi raja jenenganna atuh Brawijaya. Bangsana harita nyatana atuh eta dina pariwanan dina Senen-Senen wage ninggangna atuh ye nyatana dina Sasmitaningroh. Eta impian teh deuh eta pariwanan. Hade rejeng gorengna bakal kaalaman ieu. Atuh cop nyatana kadenge tes karasa ceuk pangagung nyatana anu nuju kumpul ngariung. Tembalan atuh ieu nyatana salah sawiji pangagung ieu nun Gusti kaula nun. Atuh numut kenyatana panaluk entik. Nurut kenyatana atuh ieu. Emutan abdi Gusti. Masalah pariwanan kersa jeung Gusti nyatana atuh ieu kalarasan kaula nun. Aya efek sampingna. Kaya-kaya kersa jeung Gusti nyatana. Atuh ieu nyatana bakal aya huru-hara di nagara atanapi bakal kawiwirangan di nagara. Kitu kaula nun, agung bae ngawurkeun cai ka langit kaula nun. Sanes bae nyatana meri mapatahan ngapa kahayam. Sanes hayam mapatahan ngojaya kamri. Kitu kaula nun, hampura abdi Gusti kaula nun. Barang eta nyatana sang pitapa ngadangun nyatana atu eta ti pangagung anu nuju hempak marbayaksa. Kaligane nyatana reup beureum kreum-kreuman beungeutna nambaga beureum nyatana atuh ieu katingali panon boloto tuwaos ka kerotan da amarah ka gila-gila nyatana atuh eta ka pangagungan nyatana anu nyarita tembalan nyatana atuh Sang Prabu Brawijaya. Sampean nyocot, sampean babacot, ulah padu bledag, kula ngajar, kula ratu, kula raja, ewuh kalawan napa. Majar manerik ayah bancang pakewuh, naon nu jadi sabab. Naon nu jadi sabab. Aduh, kaulan nu. Numutkan panalung tiknya tanah kaulan nu, hapuntan anu kasun. Hei para tantama, para senopati, tewak nyatana atuh ieu pangagung. Nyatana lamun kitu nyacarana rek ngahina ngahampas rek ngawiwirang nyatana kanu jadi ratu kanu jadi raja. Kula pangagung, kula raja, ewuh kalawan apa sampean nyarita tapi kalabeh dinya nyatana rek ngawiwirang nyatana ka kula. Tewak batur, cangkalak batur, asupkeun kana obag. Nyatana di mana teu kajadian, di mana nyatana teu kanyataan, ulah sambat kaniaya di teuk-teuk beuheungna di gorok ti korona di podaran, ulah sambat kaniaya. Rek ngawiwirang kanu jadi ratu, rek ngawiwirang kanu jadi raja, kula ewuh kalawan apa. Kula sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kandange dewa. Atuh eta nyatana sang nyatana jenenganna Prabu Brawijaya anu nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Hey! do do do do do do iya. Atu eta pangagung nagara nyatana anu mere beja mangsana harita. Dicangkalak, diborogo, dirante, direbetkeun kana obat. Memang atu ieu pangagung-pangagung nagara, memang atu ieu nyatana para narpatih nagara. Nyatana atu serba salah, ngajawab salah, teu ngajawab salah. Lir ibarat ngadahar buah si malakata made do do do do do do do do iya. Atu eta nyatana tawanan parantos dilebetkeun kana obat iya. Eta nyatana para narpati, para pangagung, atu ibala tentara nyatana di nagara Majapahit nyatana atu yenu di bawah nyatana jenenganana Prabu Brawijaya. Sanajan bari jeung kitu dapugo siap sayaga, nyatana caringcing nyapageuh kancing, saringsat nyapageuh ikat lantaran bisi aya hal-hal anu teu dipikarep. Sadayana atuh undur tina pangkonan nu jadi ratu, sadayana undur tina pangkonan nu jadi raja. Sejak ngajaga lawang kahiji sampe nyatana sampe lawang katujuh iya. Ayeuna tu lalampahna nyatana sang raja, nyatana Prabu Brawijaya alias sang pitapa mangsa narita. Atuh ye urang cuang nyaturkeun anu keur lumaku, nyaturkeun nu keur ngalakonan lumampah. Jenenganana nyatana anggana nu miharsa tuang rama anu ngayuga jenenganana sang pitapa Brawijaya. Ayeuna nyatana dungkap atuh ieu ka nagara Majapahit. Nyatana atuh ieu kaligane cumeluk tinu jauh, cumalabang tinu anggang. Barang nyatana dungkap atuh eta kalawang saketeng, lawang pertama nyatana ditapel batas nagara nu dijaga nu diraksa lapisan nyatana para penjaga. Duh, eta nyatana angga ama. Sejak nyatana unjuk nyatana atu ye sejak rek ngalakonan menta nyemah, sejak nyatana rek ngalakonan atu ye tumaros tuang rama iya. Ayeuna eta nyatana anggana anuker nyatana lumaku, anggana anuker lumampah. Ayeuna dukat dungkap ka tapal batas nagara. Nyatana atu ye kalawang saketeng lapisan kahiji, pada-pada nyatana cumeluk tinu jauh, pada-pada cumalabang tinu anggang. Kentendun dihandelum sium tuang tunda dihanjuang siang. Tunda caturanu dingin caritanu biheula, paranti nyokot ninggalkeun. Paranti nyokot ninggalkeun. Para bapa, para ibu, pamirsa anu mulia, sumangga dina jalana carita, jalana lalakon nyaye dina carita tuang pinutra anggana anggara anggana anggani numiharsa tuang rama sumangga urang antos sakedap kumargi waktos nyarelek nyarelek atau urang cuang kantun geun sakedap dina jilid kadua kumaha satrasna dina jilid katilu sumangga urang antos. Pamirsa anu mulia, sumangga dina carita tilu tuang pinutra nu miharsa tuang rama nu ngajuga urang cuang teraskeun deui kumagletuk batuna kumagujebar caina sumangga. Para luna para nuda panjang apa ngampura ya pangampura galuran nu caca nung tunga carita nu can laksana atu ya urang cuang nutugen galur anu kapungkur mapai mapai carita nu katunda. Ieu nyatana anggana anu lumaku lumampah ayeuna dungkap nyatana katapal batas nagara sejami harsa tuang rama anu ngayuga jenenganana atuh Sang Pitapa Brawijaya atau anggana barang dungkap nyatana katapal batas nagara atanapi kalawang saketeng nyata di lawang saketeng dijaga nyatana ku lapisan para pejaga kaligane nyatana anggana cumluk tinu jauh cumalabang tinu anggan majar mane mentanya mamentangan yang tembalan nyata na atu yanggana. Aduh kaulan amit urang nagara amit amit atu yeraga wakti ngerek mentanya nyata na atu nyata na mentanya mah sejak nyata na atu yementangan ya mugia enggal rampeskeun kaulan nun enggal calikeun atuh ieu barang cop kadenge tes karasa nyatana ku para pejaga atuh eta nyatana lawang saketeng mangsa narita atuh ieu atuh eta anggana nyatana atuh ieu dicalikeun ieu tembalanana nyatana ieu para pejaga lawang saketeng nyatana atuh ieu lapisan para pejaga tembalan para pejaga oh punggawa sampean nyatana jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang maranan dungkap nyatana kaya tempat sampean kaluaran ti nagara mana ti umbul mendi saha jenengan anak jengrek ayah naon kaperluan anak pangna nyatana cumeluk tinu jauh cumalabang tinu anggang menta dicalikan menta dirampeskeun tembalan para pejaga lawang saketeng sop kadenge tes karasa atu iya kan nyatana ku anggana. Aduh kaulan nuhun para pejaga. Rebu nuhun laksa ketika kabingahan. Duh atu iya nyatana raga waking teh nyatana kaluaran ati kukuk ngariung kaulanu. Jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang maranan. Sejak nyatana mih nyatana rek mihara satuang rama. Kitu kaulanun yen tuang rama teh nyatana ka atuh hiriwing bawa angin kolepat bawa nakilat ka benca ku sadulur nyatana. Ayana di iya nagara Majapahit kaulanun. Jadi sampean rek mihara satuang rama. Ayana di nagara Majapahit. Aduh leres dawuh pangan di kakaulanu. Saha tuang rama sampean. Kaulanu gusti nuhun rebu nuhun laksa ketika bingahan adu. Kakasih nate sang pitapak Brawijaya kitu kaulanu. Atu iya nyatana para pejaga lawang saketeng atu barang eta anggana. Nyatana atu eta ngangken nyata atu tuang rama kak sang pitapak Brawijaya atur rep genek rai pias bengut nambah gaberum awak na kembang weraan marga nu jadi lantaran nyatana teku gura tangin kaligane ayak nyatana anu ngangken. Atu tuang rama atana pinyatana ayang diangken tuang putra iya. Eta nyatana tembalan para pejaga lawang saketeng. Katingali nyatana rep genek rai pias atu iya nyatana. Salah sajwiji para pejaga nyatana lawang saketeng. Atu kali gane berabat beribit berabai lumpat saka lumpat lampet. Nyatana atu yang ngadehes kasalebeting kedaton. Nyatana atu yang kasang Prabu Brawijaya anu nuju calik tina kursi gading adepan dilangkan cana langga ing nawaretna. Atu eta nyatana para pejaga barang dungkap kana pangkonan sang ratu atanapi kana pangkonan nu janten raja. Sedok nyembah nyatana atu eta ka sang Prabu Brawijaya baripok ngandika. Aduh kaulan nun gusti benduka suhun salah katarima kaulan nun. Mugia tong jantan murka kaulanun iya abdi gusti dedehes kaulanun gusti. Cop kadenge teh sakarasa nyatana kunu jadi raja atu eta di eta nagara sang pitapa Brawijaya. Tembalan sang nyatana atu yenu jadi raja. Aya naon ponggawa. Aduh kaulanun gusti. Atur nyatana unjuk uninga kaulanu. Abdi gusti nuju ngajaga ngaraksa di lawang saketeng di tapal batas nagara. Atu ayeuna teh nyatana atu aya tatamu kaulanu. Eta tatamu nyatana atu dipariksa ku sakabeh ponggawa. majar mane nyatan atu sejadedeus ka kersa jeung Gusti kaula nu ngangkeun kenyatana yen eta tatamu teh ngangkeun tuang pinutrana kalayan ngangkeun tuang nyatana aturama ka kersa jeung Gusti kaula nu mugi atong jantan mendu kaula nu. Atu eta nyatana Sang Pitapa Brawij nyatana Prabu Brawijaya katingali nyatana beungeut beureum katingali waos kakerot panon boloto tanda amarah kagila-gila tembalan Sang Pitapa Brawijaya papai. Jadi aya manusia rek nyatana atuh yang ngurep nyatana ngancurkan atanapi nyatana rek ngarusak di negara di mana yena. Aduh kaulah nun di lawang saketeng kaulah nun nuju dijaga parantos di cangkala kaulah nun lantaran ngangken nyatana kakersa jeung Gusti tuang ramak kitu kaulah nun bagja nutaya papadana daguan nyatana. Atu iya nyatana Sang Pitapa nyatana Prabu Brawijaya nafsu ngaguduk-guduk amarah tekawadahan lantaran nyatana atu terumaos ngagaduhan tuang pinutra emutanana. Nyatana waos kakerot panon boloto tanda amarah kagila-gila kaligane ngabeberkeun dampal panangan kaligane ngabeber cacabok sagede ampi-gampi boroboy cecuk dadapan boroboy kunang-kunangan atu eta nyatana bari ngabrag-brag nafsu kagira-gila iya. Nyatana Prabu Brawijaya gancang na carita ayeuna dungkap nyatana kalawang saketeng di tapal batas nagara tembalan atuh barang dungkap na kalawang saketeng pok ngandika nyatana Sang Pitapa Brawijaya bari nyatana atuh ye kekerot mangsana tetembalan Sang Prabu Brawijaya papa iu. Kisanak, saha sampean? Aduh, kaulanun. Gusti atu ye nyatana. Nyat jenengan atu anggana kaulanun. Mugi atong jantan bendu atu ye nyatana. Anggana. Jauh ngabaduyut lemut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang maranan kaulan sejak nyanggakeun beuheung teuk-teuk kena ti koro-koro kena suku genteng belokeun marga nu jadi lantaran uduh kaulan sejak nyatana milari tuang rama anu ngayuga anu kacelu kawun-nawun kawentar kalau kajana pria kata tangga negara jenengan nyatana Sang Pitapa atu ye Prabu Brawijaya kitu kaulan ponggawa di mana sampean? Aduh kaulan nyatana atu ye raga waking teh kaluaran ti kukuk ngariung ti kersa jeung ibu kaulanu. Ponggawa ponggawa ponggawa ponggawa ponggawa cangkalak batur siksa batur ieu manusa nyatana atu rek ngaruksak ieu nagara rek ngaragragen harkat darah cajat nyatana nu jadi ratu nu jadi raja kula ngajar kula nyatana terumasa boganak. Hei punggawa jawab ku sampean. Nyatana saha sampean sebenarnya? Aduh, cekap di Gusti genyatan atuh ya ragawaking teh anggana kaula nun jenenganana. Dipodaran sampean. Atuh etan nyatana anggana maksing sana harita kaligane nyatana disepak didupa. Ditampiling gapit dicabok ranggap nyatana ku para pejaga. Lawang saketeng kalayan nyatana ku pangagung-pangagung nagara. Sampai ngalakonan nyatana dibebet-bebetin, sampai ngalakonan dibalang-balangkan disepak didupa. Mangsa narita ditampiling gapit dicabok ranggap koleng gajang.